Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, insyaallah nuwasil wa naqra fi syarh al hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dan kita akan membaca penjelasan dari hadis Sahal bin Sa'ad. Qala muallif rahimahullah qauluhu thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian ucapan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis, yaitu perintah beliau kepada Ali, kemudian serulah mereka untuk Islam. Apa maksudnya? Dakwahkan kepada mereka tentang ajaran Islam supaya mereka menjadi kaum muslimin. Ai alladhi huwa bima'na syahadatu an la ilaha illallah, atau dengan makna lain, yang dimaksud dengan Islam adalah persaksian tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini diantara intisari dari Islam. Kenapa persaksian ini didakwahkan pada saat itu? Karena peperangan yang terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wasalam saat itu keumumannya adalah peperangan melawan orang-orang musyrik. Naam. Sehingga perintah yang pertama kali Rasul alaihi salatu wasalam perintahkan kepada Ali sebagai sang pemimpin, yaitu mendakwahkan dua kalimat syahadat kepada orang-orang musyrik. Sehingga bisa kita ketahui bersama tujuan peperangan di saat itu bukan untuk mencari kekuasaan seperti yang dituduhkan oleh A'da'ul Islam, oleh musuh-musuh Islam, bahwasannya Nabi itu haus kekuasaan. Naam. Atau tuduhan yang lain dari tuduhan-tuduhan mereka, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu berperang untuk mencari kekayaan. Sama sekali tidak. Nah, jadi Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan Ali ibni Abi Thalib untuk memegang tampuk, ya, komandan prajurit adalah untuk menyerukan dinul Islam. Nah, hal ini pun ditandai ketika Nabi alaihi salatu wasalam hendak menyerang negeri, maka beliau tunggu sampai waktu sabah, sampai waktu pagi hari. Apakah di negeri tadi dikumandangkan azan atau tidak? Jika dikumandangkan azan, berarti itu negeri muslim, tidak boleh untuk diperangi. Jika tidak dikumandangkan azan, berarti itu negeri kafir, negeri musyrik, ya, dan barulah mereka, ya, maju untuk memerangi negeri tadi. Jadi landasan utama peperangan yang terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wasalam adalah tauhid, yaitu pasukan tauhid berperang melawan pasukan, ya, ahlu syirki, orang-orang musyrik. Wa in syi'ta qulta al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika engkau mau, kata beliau, kamu katakan Islam adalah persaksian tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi inti sari dari Islam adalah ini, tauhid. Kenapa demikian? Karena al-ibadah biduni tauhid la yanfa. Ibadah yang dilakukan oleh sang hamba tanpa tauhid tidak akan memberikan manfaat padanya sama sekali. Naam. Li'anna tauhid huwa asasul ibadah, karena tauhid adalah pondasi landasan ibadah. Ya mithlu shalah la tusamma shalatan syar'iyatan illa ma'at taharah. Seperti salat tidak disebut dengan salat yang sahih yang syar'i kecuali bersama dengan taharah, kesucian. Naam. Jadi Islam ya ini. Jadi seorang muslim yang dia belum memahami kalimat syahadat, ya, yang pertama, demikian pula dia belum mampu memahami kalimat syahadat yang kedua, ya, cenderung perbuatannya ini masih perbuatan orang-orang musyrik, maka keislamannya masih dikhawatirkan tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Hal ini pun ya sebagaimana ucapan orang-orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan amanna, kami beriman wahai Rasul. Apa kata Rasul? Qul la tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian katakan kami beriman, tapi cukup kalian katakan kami sudah Islam. Naam. Kenapa? Karena tindakan dan perbuatan mereka yang belum menunjukkan bahwasannya mereka itu mukmin. Demikian pula muslim, kalau dia mengaku seorang muslim sementara dia belum bisa memahami dua kalimat syahadat ini, dikhawatirkan keislamannya belum bermanfaat. Nah, walaupun secara zahir kita hukumi dia sebagaimana muslim yang lain, meninggal disolatkan, meninggal dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, wa ila akhirihi, dan juga hukum-hukum yang lain yang terkait dengan seorang muslim. Itu zahir. Naam, ini adalah makna Islam. Jadi kita tahu bahwasanya peperangan yang mendasari peperangan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah apa? Tauhid. Ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh ya a'da'uddin, musuh-musuh Islam. Wa maktabat husyahadatan. Dan apa yang menjadi tuntutan dua kalimat syahadat? Min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu wa ikhlasu ta'ati lahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ketika seseorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, apakah terhenti sampai situ? Apakah kemudian bebas? Saya sudah muslim, yang penting saya sudah beragama Islam, insyaallah masuk surga. Ya, apakah cukup seperti itu kemudian dia tidak melakukan apa-apa? Maksiat ya hayo, yang haram ya hayo. Ketika ditanya kenapa engkau tinggalkan maksiat, waduh, afan, saya belum bisa. Ya. Ketika dia melakukan perkara yang haram kemudian dilarang, wah, kamu kok keras sekali sih Islam kamu itu? Islam itu mbok yang biasa saja. Haram boleh, maksiat juga boleh, kan enak, damai hidup ini. Masya Allah. Beralasan dengan seperti itu hujah untuk supaya dia tidak dilarang dari kemaksiatan. Apakah ini ada di kalangan kaum muslimin? Banyak. Dilarang untuk maksiat, wah kamu terlalu keras. Jangan keras-keras. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu lemah lembut untuk semua alam. Hujahnya dia bagus, tetapi ternyata sejelek-jelek ucapan yang dia pakai untuk menutupi kesalahannya. Nah, sehingga ketika seseorang sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak terhenti sampai situ, tetapi ada tuntutan-tuntutan untuk membuktikan apakah persaksian syahadat yang dia ucapkan dengan lisan itu dibarengi dengan tasdikun fil qalbi, pembenaran dalam hati? Ya, am huwa bil lisanin faqat? Apakah hanya di lisan saja? Kamitsli qaulil munafiqin, seperti ucapannya orang-orang munafik. Ya. Yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Di zahirnya menampakkan muslim tetapi hatinya benci dengan Islam. Muslim tetapi ketika melihat sunnah Rasul benci. Jenggot, apa itu jenggot? Ya. Celana di atas mata kaki, wah ini keras. Saya mah pengen Islam yang biasa-biasa saja. Saya mah pengen Islam yang umum. Yang ini boleh, yang itu boleh, yang begini diperbolehkan, yang itu ringan, yang ini makruh-makruh saja. Nah, betapa jahilnya orang yang demikian. Lantas, persaksian dari dua kalimat syahadat yang pernah terucap dari lisannya, ya, itu persaksian yang seperti apa yang dia inginkan? Apakah cukup dengan ucapan, saya beriman, kemudian selesai? Tidak mungkin. Semua ucapan butuh bukti. Ya. Semua akuan butuh pembuktian. Butuh perjuangan. Ya, seorang itu kalau sudah berkata, ya, mantap hatinya akan dibuktikan dengan perbuatan. Beda halnya dengan orang-orang munafik. Mereka bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan anta ya rasulullah abduhu wa rasuluh. Orang-orang munafik bersaksi, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan engkau wahai Rasul adalah utusannya. Di lisan saja. Tetapi hatinya membenci kaum muslimin. Nah, ini sangat berbahaya. Dan orang-orang munafik pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala diri-diri mereka di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga mudah mengenali siapa yang munafik dan siapa yang muslim, sidqul iman wa sidqul islam. Dan siapa yang muslim, dia jujur Islam dan imannya. Apa buktinya? Kathratu al-harb, banyaknya perang. Ya. Orang mukmin muslim yang sejati dengan banyaknya perang, senang mereka. Kenapa? Syahid. Mereka pengen syahid. Tetapi orang munafik dengan banyaknya perang, waduh, waduh. Saya sedang menanjak ini. Karirnya, saya sedang banyak ini, ya, dunianya, aduh perang. Bahaya nih kalau saya mati, belum sempat menikmati harta benda saya. Ya, akhirnya apa ya ta'akhor, mundur dari barisan. Naam. Sehingga apa, kelihatan sekali ketika itu. Mana yang munafik dan mana yang mukmin, sidqul iman. Sampai-sampai ada tiga orang sahabat, Ka'ab ibn Malik dan dua sahabat yang lain yang sudah tua. Dan mereka adalah orang-orang yang shadiqul iman, orang-orang yang betul-betul jujur keimanannya, tetapi yatakhallaf anil harb. Mereka tertinggal berperang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, jujur mereka karena sebab keduniaan mereka. Adapun yang dua karena sebab mereka memang betul-betul tidak berangkat jihad karena urusannya. Dari urusan dunia. Dan banyak lagi orang-orang munafikin yang mereka meninggalkan perang dengan berbagai macam alasan yang tujuannya adalah tidak mau berperang. Bukan seperti Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya. Akhirnya di saat Nabi selesai perang, ya, Nabi pun mengumpulkan seluruh sahabatnya dan bertanya, "Aina Ka'ab ibn Malik? Kemana Ka'ab ibn Malik tidak ikut berperang bersama kita?" Nah, dipanggillah satu persatu dari mereka. Ya, semuanya mendapatkan uzur dengan apa? Alasan mereka. Kecuali Ka'ab ibn Malik dan dua sahabat yang lain. Jujur, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang karena ada urusan. Ya, dunia saya. Jujur. Padahal Ka'ab ibn Malik seorang sahabat yang ma'ruf, masyhur, kalau seandainya bicara dengan sebuah pembicaraan pasti yang mendengarkan akan membenarkan apa yang dibicarakan oleh Ka'ab ibn Malik, tapi beliau tidak berani, jujur. Nah, walaupun dia berbuat seperti itu, beliau jujur. Kenapa? Membuktikan bagaimana keimanan yang ada Ka'ab bin Malik berbeda dengan halnya orang-orang munafikin. Tersingkap. Nah, sehingga kalau kita membaca surat Al-Baqarah, di awal-awal surat kita akan mendapati paling banyak sifatnya itu sifatnya orang-orang munafik. Ya. Wa ma aktharus sahabati yakhafuna 'anil nifaq, dan betapa banyaknya sahabat yang mereka takut kenifakan itu ada pada diri mereka. Sahabat saja, subhanallah, bagaimana dengan diri kita? Nah, kita merasa apa yang kita lakukan sudah ikhlas. Ya, kita sudah sangat merasa apa yang kita lakukan sudah tulus. Tapi ternyata ketulusan kita belum bisa teruji dengan 24 karat. Baru yang 18 karat atau yang sekian karatnya. Ya. Nah, belum murni. Belum bisa untuk mencapai yang 24 karat. Berat. Ya, sepuhan yang harus kita lewati sangat-sangat dan sangat berat. Belum. Nah, dan tentunya kita berharap kepada Allah. Ya, kita betul-betul dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa merealisasikan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah. Baik. Dan semuanya kita berlatih, semuanya kita terus berolahraga, latihan. Maka disebutkan nelayan yang ulung tidak terlahir dari kolam yang tenang. Baik. Nelayan yang ulung terlahir dari lautan yang penuh badai. Demikian juga seorang ahlu tauhid akan teruji terus ketauhidannya sampai dia seorang, ya, menjadi seorang yang ahlu tauhid, mujahidun fi sabilillah, dengan terus ujian. Wa maqtadathu syahadatan, dan apa dari tuntutan dua kalimat syahadat ini, yaitu ikhlasul ibadati lillahi wahdahu, mengikhlaskan tulus ibadah untuk Allah semata. Ikhlas dan tulus ini saling erat kaitannya. Tulus, tidak ada pamrih. Naam, dia berjuang, dia beribadah, dia beramal tulus. Dan untuk mencapai ketulusan itu berat. Kalau tidak disertai dengan cinta, ya, taib dan pengetahuan. Kita cinta dengan keluarga, tulus kita memberikan kepada mereka waktu, tenaga, pikiran kita untuk mencari ma'isyah, tulus. Walaupun terkadang diiringi dengan amarah, diiringi dengan jengkel, kesel, tapi kita tulus terkadang pada suatu keadaan, tapi suatu keadaan yang lain kita belum bisa tulus. Nah, demikian juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tulus, ya, kita tidak akan pernah merasa marah, ya, jika kita dicela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketulusan ibadah pun dengan berjalannya waktu akan terlihat. Maka nalillahi baqiya wa maka nali ghairillahi qata'. Sesuatu itu kalau niatnya, tujuannya untuk Allah terus-menerus. Wa maka nali ghairillahi qata'. Kalau tujuannya bukan karena Allah, ma'al ayam, bersama dengan waktu, yang kotek terputus. Nah, jadi yang menyeleksi kita itu ya ayam, waktu-waktu tadi. Nah, sehingga tidak ada yang bisa mentazkiyah kita kecuali amalan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita yang saat ini bisa istiqamah, bisa subhanallah ibadahnya, tetapi na'am, di akhir waktu kita belum menjamin. Sehingga ketulusan dalam ibadah itulah yang akan menghantarkan seorang hamba ke dalam istiqamah. Ya, seorang itu kalau bisa tulus, istiqamahnya mudah. Tapi kalau belum bisa tulus, istiqamahnya susah. Sampai kita kiaskan dengan sakit saja. Kalau kita sakit dan kita pengen sehat, berarti kan tulus. Segala bentuk obat kita ikhtiar, kita minum, ya, dengan taatnya pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Naam. Tapi kalau kita belum tulus dalam meminum, walaupun diberikan nasihat, kita tinggalkan itu. Nah, kita tidak bisa istiqomah. Apalagi kalau tidak tahu tujuan buat apa kita minum obat. Lebih berat lagi. Demikian pula dalam ibadah, tidak tahu tujuan ibadah ini untuk apa sih? Apakah supaya dunianya terbuka lebar, lapang, luas? Kemudian kita katakan, wah doaku sudah dikabul. Kenapa duniaku sudah terhampar? Apakah seperti itu kita ibadah tujuannya? Sungguh jika demikian orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Tidak perlu ibadah, berhasil, sukses dunia mereka. Jadi kalau ada orang muslim atau mukmin yang tujuan ibadahnya untuk dunia, ya, lelah dia, lelah sekali, lelah. Terkadang dia sholat rajin, ternyata ya miskin. Puasa Senin Kamis, seumur hidup, lelah, miskin. Ya. Beda dengan orang kafir, sekalian kafir. Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, enak, zina, khomer. Ya, bersenang-senang, dunianya terbuka lebar. Jadi ukurannya bukan dunia. Naam. Tetapi seorang muslim, ya, yang tulus, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan itu semua. Jikapun diberi karena sebab itu semuanya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ikhlas dan tulus, ya, ini akan terlihat dengan waktu. Wa ikhlasu ta'ati lahu, dan mengikhlaskan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena siapapun, bukan karena kita takut, bukan karena kita cinta, ya, maksudnya bukan karena kita takut seseorang, bukan karena kita cinta seseorang, maksudnya itu. Ya, sehingga ketika rasa takut tadi hilang, ibadahnya juga hilang. Ketika rasa cinta pada seseorang tadi hilang, ibadahnya juga hilang. Ketika yang dituju tadi sudah tidak tercapai, maka ibadahnya hilang. Artinya taatnya dia tadi ternyata belum ikhlas. Nah, berat. Kalau kita bicara masa ikhlas, ya, mana ada amalan kita yang sampai saat ini ikhlas? Kecil sekali. Jangankan kita ngukur-ngukur amalan kita ikhlas, kita ngomong ikhlas itu artinya antum belum ikhlas. Wah, saya sudah ikhlas. Belum ikhlas berarti. Ikhlas gak usah dibicarakan. Nah. Jadi ini diantara penyerta-penyerta ibadah seorang hamba. Ada seorang yang subhanallah ibadahnya, sholatnya, ternyata di balik itu, ya, ada pendorong karena takut dipecat. Sehingga dia tampil beda di hadapan manusia. Ada seseorang yang ibadahnya subhanallah, ternyata di balik itu, ya, ada mesin penggeraknya. Cinta kehormatan, cinta dunia. Nah, tetapi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya, dan tulus, maka mesin pendorongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat dia bersendirian, dia mampu beribadah kepada Allah. Karena dia tahu Allah melihatnya. Di saat dia bersama manusia pun, dia pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita sementara ini baru bisa taat kepada Allah jika di hadapan manusia, walaupun sebenarnya mereka bukan tujuan kita. Namun di saat kita jauh dari manusia, ternyata setan mengalahkan diri kita. Naam. Wali Rasulihi sallallahu alaihi wasallam demikian pula mengikhlaskan di dalam ittiba' terhadap Rasul alaihi salatu wasallam, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, di dalam berusaha untuk mencontoh Rasul dalam hal ucapan, dalam hal amalan, demikian juga dalam hal naam yang lainnya. Baik dalam hal penampilan, baik dalam hal berpakaian, baik dalam hal berdandan, dan lain sebagainya. Berusaha apa yang dilakukan ini betul-betul ikhlas untuk mengikuti ittiba Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga apa? Dia akan bisa merasakan kecintaan dengan sunnah tadi. Sehingga jika sunnah ini sudah melekat kecintaannya dalam hatinya, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kecuali al-maut, kematian. Taib. Cinta sunnah itu anugerah. Ya. Cinta sunnah itu minnatun minallah, anugerah dari Allah. Berapa banyak orang muslim yang enggak diberikan kecintaan dengan sunnah? Ya, berapa banyak orang muslim yang enggak diberikan kecintaan terhadap sunnah, bahkan cenderung musuhnya. Ya, dia merasakan sunnah ini barang yang merisihkan. Dia merasakan sunnah ini barang yang mengganggu aktivitas muslim, muslim. Maka berbahagialah antum semuanya, anda semuanya, jika diberikan hati muhibbun li sunnah, cinta dengan sunnah. Ya. Ya, walaupun terkadang ya ahlu sunnah ini juga maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang baru tingkatnya cinta saja. Saya cinta kalau ada orang berjubah. Saya cinta kalau ada orang yang berjenggot. Kalau ada orang yang enggak berjenggot, saya benci. Enggak enak lihatnya walaupun dia juga enggak berjenggot. Ya, kalau ada plesetan, kalau berjenggot aliran keras, tapi kalau enggak berjenggot aliran apa? Aliran genit. Enggak berjenggot genit kan? Karena wanita enggak berjenggot. Nah, cukup mungkin baru tahap sampai sekian. Ada sedikit kebaikan, cinta dengan sunnah. Ya, seseorang itu kalau cinta berusaha untuk menggapai. Kita pengen makan misalkan, saya suka makanan sate. Mau enggak mau walaupun jauh, dia akan berjalan ke sana. Padahal di samping kanan kirinya ada makanan mungkin yang dianggap lebih enak, tapi dia enggak kubur. Saya pengen sate. Nah, akan ya dimudahkan dan diringankan jalan menuju tempat kalau cinta. Tapi kalau enggak cinta, jangankan jauh, dekat saja enggak tertarik. Ya, dia sukanya sate kok, walaupun di sampingnya ada nasi goreng, martabak, enggak dilirik. Kenapa enggak cinta? Jadi kalau kita diberikan hati muhibbun li sunnah, fashkuru. Kalau antum diberikan hati cinta sunnah, syukuri. Walaupun pada tahap yang pertama, ya baru cinta. Nah. Qala wa min huna tabaqal hadithu tarjamata. Dan dari sini, ada keserasian antara hadith dengan tarjamah judul. Apa judulnya? Bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab seruan untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yang hak kecuali Allah. Kama qala ta'ala li nabiyyihi wa rasulihi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada nabinya dan rasul. Beliau Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi kita sekaligus Rasulullah. Semua rasul pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu rasul. Sebagian ulama mengatakan kalau nabi itu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan syariat Rasul terdahulu. Jadi dia tidak punya syariat tersendiri, hanya melanjutkan yang terdahulu. Tetapi kalau Rasul, dia ditunjuk oleh Allah SWT untuk menjadi seorang Nabi dan diberi syariat baru, terpisah dari Rasul yang lalu. Sehingga kalau kita lihat para Rasul, umatnya beda-beda, kitabnya beda-beda. Nah, dalam hal keadaan mad'u, masyarakatnya juga beda. Kalau Nabi cenderung tidak menentang, walaupun ada. Tapi kalau Rasul, ini masyarakat yang menentang. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Ali Imran 64. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab idza utliqa humul yahud wa nasara. Ahlul kitab jika dibiarkan begitu dimutlakkan, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, karena mereka diturunkan kitab. Ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin, kepada sebuah kalimat, menuju sebuah kalimat, sawa yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Sesungguhnya Islam dengan agama-agama yang terdahulu sama atau tidak? Sama. Intinya, hakikatnya sama. Cuma berbeda-beda dalam hal syariat. Tetapi hakikatnya sama. Apa itu Islam? Yaitu syahadat. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Itu hakikatnya. Sehingga Yahudi pada zamannya Islam, wa atba'uhu muslimun, dan pengikutnya disebut muslimun. Wa nasara huwal islam, wa atba'uhu muslimun. Nasara juga Islam, pengikutnya dikatakan kaum muslimin. Nah, setelah kedatangan Islam, wa huwa nasikhun li jami'il adyan, dan dia penghapus seluruh agama, maka setiap orang Yahudi, setiap orang Nasara harus berubah menjadi Islam, menjadi Muslim. Islam yang dibawa oleh Muhammad, bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa. Jadi Nasara itu Islam pada zamannya, pengikutnya Muslim pada zamannya. Tetapi setelah diutusnya Rasul, mereka harus mengikuti Rasul. Islamnya Musa, Islamnya Isa dihapus, harus mengikuti Islamnya siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau ini dan syariatnya penghapus agama-agama terdahulu. Sebenarnya mereka itu faham. Disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Taurat. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang Nabi setelah. Ya, Nabi berikutnya, Nabi setelahnya Ahmad, Muhammad. Ahmad dikenal di penduduk langit. Di penduduk kita namanya Muhammad. Ya, tetapi orang-orang Yahudi hasadu, hasad, dengki. Naam, kesinilah kalian menuju sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Janganlah kalian, tidaklah kami beribadah kecuali kepada Allah, dan kami tidak bersekutu yang mempersekutukannya dengan siapapun. Nah, ini kalimat yang sama antara agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semuanya mengajak untuk mengesakan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi agama Yahudi al-yaum qad ghayyaru, agama Yahudi pada hari ini telah dirubah, ya, oleh tangan-tangan, ya, syaitan, baik-baik dari kalangan Yahudi sendiri atau dari kalangan jinnya. Demikian juga Nasara, al-yaum qad taghayyaru, ya, telah dirubah oleh mereka. Tetapi inti ajarannya sama sebenarnya. Sama-sama apa? Tauhid kepada Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Di pendeta-pendeta mereka mengakui, tetapi karena sudah terlanjur pengikutnya banyak dan semua tersesat, mereka jadi takut. Apa buktinya? Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal, pendeta Yahudi. Di antara paman dari pamannya Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wasalam yang pertama. Warokoh bin Naufal bisa membaca kitab-kitab Ibraniyah. Ya, dan dia pendekar apa? Pendeta Yahudi. Ya, ketika datang Muhammad dia mengatakan wallahi hadza namus. Apa dan siapa yang datang kepadamu dari malaikat yang kau temui di Gua Hira itu namus, itu Jibril. Ya, wallahi mayati ahadan, atau tidaklah namus ini datang kepada seseorang dengan membawa syariat kecuali orang tadi akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Jika aku hidup wa in istu hatta mu'akhiduka qaumuk atau mukhrijuka qaumuk. Kalau seandainya aku hidup dan aku melihat kaummu saat itu mengusirmu dari tanah ini, la nasartuka nasran mu'azzara. Aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang ya sebisa aku miliki. Pendeta Yahudi mengakui. Nah, jadi sama intisari dari Nasara, Yahudi dan Islam. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita terhadap sebagian yang lain menjadikan arbab, tandingan-tandingan selain Allah. Yahudi punya tembok yang mereka sembah. Nasara mereka punya salib yang mereka sembah. Mereka menjadikan sebagian mereka sebagai arbab, ya, pendeta-pendeta, ya, untuk dijadikan sebagai naam ilah selain Allah. Demikian pula Yahudi. Naam. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau seandainya mereka berpaling, tidak mau mengikuti ajakanmu, maka katakanlah, kami bersaksi bahwasanya kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat yang mendasari pula hujah yang qawiyah peperangan Rasul terhadap manusia pada saat itu bukan haus kekuasaan, bukan rebutan tanah. Ya, nah, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal islamu huwal istislamu lillahi wal khudu'u lahu wal 'ubudiyyatu lahu, kadza qala ahlul lughah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Islam itu adalah berserah diri betul-betul kepada Allah. Ya, seperti apa gambaran kita kalah perang, kemudian kita pengen nyerah, pasrah apa? Terserahlah. Mau diapakan, jadi budak ya, nurut. Wong namanya sudah pasrah kok. Ya, mau disuruh apa? Nurut. Nah, itulah Muslim. Jangan sampai ngaku Islam, mau disuruh syariat Islam kok. Wah, ini mah Islammu keras. Loh, ini yang nyuruh bukan kita. Yang nyuruh Al-Quran, yang nyuruh Sunnah. Kok kamu bilang keras lah? Terus, Islam yang kayak apa? Yang diinginkan. Katanya Muslim, katanya pengen berserah diri. Kok ketika disuruh kok malah nentang? Itu artinya apa? Pembangkang. Ya, kira-kira kalau kita ini sudah terpojok, kemudian kita nyerah, musuh, angkat tangan. Kemudian, wah kamu ini kok suruh angkat tangan? Ini susah angkat tangan ini, saya gak bisa. Kira-kira diapain kita? Tempeleng sama ya musuh kita. Kurang ajar kamu, kata udah nyerah kok malah suruh angkat tangan gak mau. Kalau dia sabar ditempeleng, kalau enggak ya dipenggal lehernya. Ya, penggal lehernya. Nah, demikian juga kita kalau sudah ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, sami'na wa ata'na ya Allah, kami dengar kami taat. Istislam, serahkan diri kita kepada Allah. Allah perintah A, A ya Allah. Allah perintah B, B ya Allah. Wa aqimus shalah, saya salat ya Allah. Wa atuz zakah, saya zakat ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diperintahkan puasa. Nasum ya Allah, kami puasa ya Allah. Muslim. Nah, kadang kita itu sebenarnya dalam sehari-hari kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tetapi kita belum mampu untuk mengambilnya. Ya, sehingga kita suruh tadabur alam. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Itu semuanya merupakan ibrah, pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang ulil absar, menggunakan akal-akal mereka. Tapi terkadang akal sehat kita ini ya susah sekali untuk kita pakai, mencerna, mempelajari dan menghayati isi kandungan alam ini. Nah, taib. Itu makna apa Islam? Istislam. Engkau serahkan dirimu kepada Allah. Nurut kepada Allah. Wah, nanti kalau saya nurut, saya ini jadi orang tertinggal ya Allah. Loh, kata siapa? Justru Allah subhanahu wa ta'ala perintah engkau dengan sebuah perintah, larang engkau dengan sebuah larangan supaya engkau maju. Ya. Itu setan, lagi-lagi setan. Setan itu kalau dituruti, subhanallah, mengajak kita kepada kebinasaan. Nanti perang setan kita atau korinah ya, baiknya yang menang. Kita diberikan hati, akal, itu apa? Termasuk diantara apa? Wazik tabi'i, benteng diri kita yang senantiasa dipakai untuk berakal, dipakai untuk berpikir supaya tidak terjatuh kepada kejelekan. Dan setan itu datang untuk merubah kejelekan menjadi apa? Kebaikan. Contoh orang yang minum khamr. Ya, secara akal tanpa pakai dalil. Ya. Khamr itu bisa menyebabkan kecelakaan, khamr itu bisa merusak akal. Apa yang pertama kali mencerna? Akal kita. Ini wazik namanya. Benteng dalam diri kita. Tapi kadang wazik seperti ini kalah. Nah, tidak cukup dengan itu, Allah pun berikan perintah-perintah. Nah, wa huwal khudu'u lahu, demikian juga Islam, selain berserah diri juga khudu', tunduk, patuh. Ya, kayak apa? Abdi Raja Dayang. Apa perintah sang raja? Tunduk. Kenapa? Kalau nanti dia melawan akan dihukum. Nah, khudu', tunduk, patuh. Wal 'ubudiyyatu lahu, dan penghambaan kepadanya. Betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah. Ya, kita menghambakan diri sama orang kaya aja, itu saja kecipratan kayanya. Ya. Menghambakan diri sama orang kaya raya misalkan. Paling enggak kita dapat tenar lah, pulang kampung, wah saya ini bosnya jenderal pangkat bintang 6. Berbangga-bangga walaupun dia enggak pangkat 6. Ini penghambaan pada orang yang terhormat misalkan di dunia ini. Jadi kebanggaan tersendiri. Bagaimana kalau kita menjadi hamba sahayanya, maha kuasa, maha kaya, maha mampu, maha segala-galanya? Bukankah itu akan menjadi kebanggaan bagi kita? Naam, jawabannya iya, jika kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadza qala al-Luqman, seperti inilah ucapan yang disebutkan oleh para praktisi bahasa dari kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam sawab. Untuk Senin depan kita ada agenda daurah. Jika nanti ada pengganti Ustaz Imam atau yang lainnya, tetap ada info. Kalau tidak ada, insya Allah nanti ada bagian penginfo dars libur. Nah, wallahu ta'ala alam sab. Untuk Senin depan ya. Naktafi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.